Syamsi ya, halaman 32 Pre Gurun. Apalagi ya, nambuh di antara leblah punya salibah kuliah Ibn Akas, iaitu salibah kuliah masrufah. Asal salibah kuliah masrufah terkorupiah asal dan tamah ketuhnya na'akas punya pada salibah kuliah. Sedangkan pada salibah kuliah yang na'akas cuma dua boh, duanya ada pada salibah na'akasi salibah kuliah. Pada salibah kuliah na'akasi dan pada salibah kuliah pun na'akasi. Jadi yang lain daripadanya na'akas cuma lain. Karenanya bakia ada gala salibah yang kuat. Salibah yang kuat yang tahu yang sisa nambuh no. Karena punya pada salibah kuliah nambuh na'akas kita masuk fasa yang kedua kemudian fasa yang ada pada salibah kuliah na'akas salibah kuliah pun na'akas. Yang lain dari yang lain antara lain yang kedua kok bisa daripada yang na'akas ini kuat-kuat yang kuat-kuatnya adalah sisa daripada enam yang na'akas pada salibah kuliah. Jadi bakiahnya ada galak kuat. Karenanya bakiah ada galak salibah yang kuat. Salibah alati yang dianya itu dua boh darimah dan dua boh amah untuk makan amah. Jadi dua boh darimah dan dua boh amah sudah dikakut yang sisa yang menadigah ini. Dan ada galas yang nakas ini. Dan ada galas salibah yang tujuh yang kalian disebut pada salibah kuliah yang pada kuliah sendiri di hanakas, apalagi pada isya. Wa akhasul arba'in buka ini empat hasilnya kuat boh yang hana akas pada isya yang akan di kuliah nakas. Adapun wa akhasul arba'in dan bermula yang lebih khusus daripada kuatbohnya adalah baruliyah. Di antara kuatboh bunuh dua boh daimah. Dua boh daimah berarti daimah yang darurat dengan daimah yang mana darurat. Ini ada enam boh yang nakas pak kuliah. Nyo, itu ibarat itu daruriyah dan daimah. Daruriyah mutlakah yang darurah biasa bijak, daimah mutlakah juga daimah biasa bijak yang menerima angka. Kemudian masrufah amah dan urufiyah amah yang juga menerima akas. Kemudian masrufah fasah dan urufiyah fasah yang kali ini aku masak ya. Jadi masrufah fasah, masrufah fasah dengan urufiyah fasah yang kali pembahasan baru na'akas. Kemudian masrufah ammah dan masrufah ammah dan urufiyah ammah menyepada kuliah na'akas pada juziah ana. Kemudian dua bodil adalah daruriyah mutlakah dengan daimah mutlakah. Ini kuatboh. Jadi kuatbohnya daruriyah mutlakah, urufiyah mutlakah, masrufah ammah, urufiyah ammah menyo pada salibah kuliah di na'akas, sedangkan menyo salibah kuliah na'akas. Kemai alasan baju-baju yang pertama akhasul arba' daruriyah. Di antara kuatboh kaliannya yang lebih khusus adalah yang daruriyah. Jino antara daruriyah dengan daimah lebih khusus daruriyah. Maka karena pada daruriyah disyaratkan dulu wajib subuh makmul bagi mu'mu. Munya pada daimah hana mesti wajib asalina subuh. Jadi maka daruriyah lebih khusus daripada daimah. Dengan masrutah ammah dan urufiyah ammah, masrutah dan urufiyah ini dawam bihasabil wasah, bukan dawam bihasabil syah. Jadi asaika dawam bihasabil wasah, maka tadi hana mecih dulu dawam bihasabil syah. Sedangkan pada daruriyah mutlakah disyaratkan dawam bihasabil syah. Yogyanya maka daruriyah mutlakah nyan yang lebih khusus daripada firqoh waliyahnya. Nyan di antara kut yang lebih khusus adalah daruriyah mutlakah. Di antara tujuh wafat susami al-wafiyah. Sedangkan yang lebih khusus daripada tujuh poh kuno adalah wafiyah. Nyan yang paling khusus di antara tujuh wafiyah. Karena hinan disyaratkan berwajib subuh mahmul bagi mu'mu. Cuma pada satu waktu magel kan selama wujud zat pada waktu yang mayat, tapi wajib. Sedangkan pada contoh-contoh yang lain hanya wajib. Maka yang lebih khusus di antara tujuhnya adalah bagian waqiyah wasaikun minumah layan akisu. Sedangkan sesuatu daripada keduanya daruriyah dan waqiyah tidak menerima akas. Anak yang akan berpokok dan berluah, tapi yang baru dia ni, aku yang setia. Wasai pun minumah, layan aji semua. Bab yang baru dia no, yang baru dia pelakam, yang pasali kaki nakas, kena. Yang baru dia pelakam, yang sali punya kuliah nakas setia, kena. Punya wakiyah yang menyebab kuliah mana, bagi dia di mana. Jadi, syaitun minumahnya tentu saja syaitun minumah yang dikaitkan dengan usia, yaitu daruriyah mutlakah usia dan wakiyah usia yang berduari mana akas. Bahkan kata mana akas, adapun daruriyah, bahkan mana akas pada daruriyah mutlakah yang usia, maka karena benar tuntutannya ba'dul hayawan laisa bi insan bi darura. Ini banyak daruriyah mutlakah juziyah. Takkan juziyah karena na waktu, takkan daruriyah karena na bi darura. Jadi sebagian hayawan bukan insan dengan darura. Jadi wajib ternafi insaniyah pada sebahagian hayawan, yaitu pada kambing. Dan kalian asal beserta tulis kelihatannya sebahagian insan bukan hayawan dengan imkan mak. Itu yang kena putus akas daripada darurat kepada darurat kepada imkan. Sebab mana darurat kan wajib baginya. Wadah dah balik, mana wajib baginya. Kalau wajib bagi lain, balik ni akas daripada darurat, bukan darurat. Wajib subuh mahmul bagi mahmul. Akas ni, mana wajib subuh. Subuh pijir, hana pijir. Jadi subuh pijir, hana pijir ni adalah makna daripada imkan. Imkan ma. Makanya menyudaruriyah mutlakah diakasi kepada mungkinah amma. Wadah dapukan akas daruriyah kepada mungkinah amma. Wadah dapukan sebahagian hayawan bukan insan. Kepada itu sebahagian insan bukan hayawan dengan imkan am. Artinya insannya hayawan bikir, bukan hayawan bikir. Tak salah. Wadah dapukan insan jin hayawan jin kon, karena kalian menurut mungkinah hama. Berarti sebahagian insan bukan hayawan dengan imkan am. Kumaknanya sebahagian hayawan, sebahagian insannya bukan hayawan jin, hayawan jin dan apa jin. Katakan, katakanlah karena insan wajib tu hayawan. Menyu insan wajib tu hayawan. Menyu hayawan dia mana wajib insan? Jadi nafi insaniyah dari ma'at hayawan wajib. Maka wajib menyujud semua insaniyah kepada seluruh hayawan, paling udara. Karena tempat bagi udara seluruhnya, karena banyak hayawan menunjukkan keindahan. Maka wajib nafi insaniyah dari ma'at hayawan. Ini kalau betul. Wajib tak balik. Sebagian insan bukan hayawan dengan inkarnam. Katakan. Nah, sebab dia tersurat. Sebagian insan bukan hayawan dijilat, hewan dijilat, apa pun jilat. Jadi sebagian insan hayawan, sebagian dia apa pun jilat. Hewan dijilat, kami dijilat. Nah, ini yang salah. Jadi sedangkan akal kita buat kamcoy, tapi tabiati tulik. Jadi ini bukan menyobalu dia mutlakah, ini hanya akal. Tapi yang jujiah, baru dia mutlakah, yang jujiah hanya akal. Dengan alasan, karena butuh itu katanya waktul hayawan laisa bi insan bil tarurat, berserta sulit itu katanya waktul insan laisa bi hayawan bil imkanam. Maka sulit karena titip insan memandung hayawan bil tarurat. Wajib syukur hayawaniyah kepada insan di pacaran juga syukur kira nabi ya. Sebab yang kalian syaribah jujiah yang imkanam mana berpegang syukur hayawan bil insan bil tarurat. Sedangkan yang sebenarnya ini hayawaniyah wajib subuh kepada setiap insan. Maka tulislah kalian akal semua. Ya, maka ini menyebut baru dia mutlaka usia anak akas. Yang kedua, waktiyah maka anak akas. Adapun waktiyah, ini waktiyah adalah yang akas daripada tujuh bokaliyah unum. Di antara tujuh yang paling khusus adalah waqiyah. Adapun waqiyah, maka karena benar tuntutannya ba'dul qamar laisa bil munhasibin waqtan nabi. Sebagian qamar tidak gerhana pada waqti karbinya. La daiman bukan selamanya waqti karbinya ada bukan gerhana. Waqti karbinya itu waqti qamar sabo kali katanya. Ha, menyelam sabo kalinya itu waqti tilah tadinya. Mungkin macam, jadi bulan tidak gerhana waktu tarbiyah. Ini betul ya? Ini? Sebahagian bulan tidak gerhana. Yang tidak gerhana ini bagian waktu tarbiyah. Waktu posisi uno terpisah. Dan tulis kegiatannya sebahagian bulan, sebahagian yang gerhana bukan bulan dengan imkan am. Bila sebahagian bulan tidak gerhana kau tulis, tapi sebahagian yang gerhana bukan bulan kau hanya tulis gerhana akan terjadi ketika kamu melihat depan itu gerhana bukan bulan. Yang mana? Sebahagian yang menghasil yang akan terjadi gerhana bukan bulan dengan imkan am. Yang tulis pakai tulis. Karena tiap-tiap yang gerhana itu bulan berterurah. Itu yang mukhasib bulan itu. Jadi bulir na gerhana na hana gerhana. Wate gerhana itu bulirnya itu mukhasib. Wate hana gerhana hana itu mukhasib. Maka sebahagian bulan mukhasib budoy. Tapi sebahagian mukhasib bukan bulan hana budoy. Sedangkan akasi kayaknya. Maka tulis akas. Makanya katiyah wakiyah hana hana akas. Tapi awak kan tahu nanti jadi tidak tidak ini salah. Pak bocornya yang hakim kepada oleh kedua perkalian bulir bulir dengan sederhana. Dengan sederhana, awak dua kali kali pun belum. Nah, nanti aku dapat ini. Buka. Jadi di antara kue kuno yang paling khusus adalah daruriyah mubakah. Di antara tujuh yang paling khusus adalah waqiyah. Dan dianyo kalian kabuktikan bahwa qadiyah waqiyah dan qadiyah daruriyah mubakah hana angka. Wa idza lam yanqisil aqasu, dan apabila tidak menerima akaslah qadiyah yang khusus, niscaya tidak menerima akas oleh qadiyah yang umum. Munyo yang khusus hana akad, yang umum hana ati. Bagaimana? Karena itikad yang umum melalimi ia bagi itikad yang khusus. Munyo yang umum na akad, yang khusus pasti na akati. Dengan lupakan ini kemudian, apabila qadiyah umum na akad, maka yang khusus pun juga na akad. Jadi sedangkan munyo bak yang khusus hanya akad, tapi yang umum hanya ati. Bak mengenai bak umum banyak dibutuhkan akad kepada yang khusus. Apabila pada kaliah yang lebih umum na akad, dia melalimi kepada na akad bak kaliah yang khusus. Bak kaliah yang khusus hanya, berarti yang umum mana yang mangzumi hanya ati. Al-Qadir insan melalimi kepada hayawan. Jadi ini hayawan yang berlatih bagi insan. Hayawan kau, berarti insan kau cip. Apabila nafi tadi, maka nafi mak, nafi mansuh. Munyo pada masalah akas, qadiyah yang umum, intikas qadiyah yang umum melazimi kepada na akas pada qadiyah yang khusus. Dianyo pada qadiyah yang khusus kalian dapatkan na akas, berarti bak qadiyah yang umum mana cip. Jadi satu di antara kue yang lebih khusus hana akad, berarti yang lain itu hana ati. Yang khusus dari beliau waqiyah, karena kita buktikan hana akad, berarti nambah kue yang lebih umum daripada ini hana ati. Sebab yang lain ini seperti nabi tau. Menyebab yang umum hana akad, bahan khusus nabi. Menyebab khusus hana, berarti umum-umum aja hana ati. Lai walu hanjir takdun Bukan hanya takut pada bayana, sungguh kalau nyata, sungguh telah nyata, sesungguh salibah yang tujuh yang kuliah hanaka. Salibah kuliah yang tujuh buah likun yang kalau kami dari hanaka. Menyolatinya dan lebih daripada demikian hanaka kuliahnya yang tujuh. Maka berkali lagi, kayaknya pergumi bukti dari satu dan tujuh. Tujuh buah hanaka. Yang lebih khusus di antara tujuh adalah waqiyah. Pada waqiyah hana akad. Munyo pada waqiyah hana akad, maka nambah tu yang diatur lagi gede saja hana akad. Gedebat menyenyian cara medali. Kenapa yang medali ini kepada waqiyah? Karena antara waqiyah yang kuliah dengan waqiyah yang juziah ibat tajuk kali, maka pada waqiyah ini hana akad. Apa mana? Kuliah yang tujuh. Salibah kuliah yang tujuh boh ikut karena dari hana akad. Menyemenan dari hana tujuh kapal kepada tujuh boh yang juziah pun hana hana akad. Kupasa yang medali dong kepada yang juziah, kepada juziah yang lebih khusus. Nah, jadi kebukah nyampeknya lebar menyemenan. Baiknya debat lewat sesungguh salibah yang tujuh yang kuliah hana akad, dan lebih daripada demikian hana akad juziahnya. Karena sesungguh kuliah itu lebih khusus daripada juziah. Jadi kaliah kuliah lebih khusus daripada kaliah juziah. Dan bermula hana itikad yang khusus itu melalimi bagi hana itikad yang umum. Maka adalah pada demikian itu memadai akhirnya. Maka ubah medali di waktu itu. Gua antara kuliah menjuziah dan lebih khusus kuliah. Ya, yang ini kalau dia ada. Nanyakan kuliah, kuliah menurut juziah kebahagiaan. Bagaimana kuliah lebih khusus daripada juziah? Gimana itu maksudnya? Gimana ya? Kuliah lebih khusus daripada juziah. Terakhir ini. Pak kena Pak semayang Yakub. Nama Yakub adalah musuh sedikit turun Islam ramen. Ibanura, kajantau, kajantau ini kajantau musuh di memain betul rawangan. Betanya ramai, baru berjuang. Musuh berjuang rawangan. Betanya kajantau ramai. Ini jadi orang ini yang bukan. Cuba tanya. Surah pertama cara semayang kaum bahwa adalah musuh bukan pada jumlah dan adalah musuh itu sedikit. Wafil muslimina kasrah kurun Islam ramai. Jumbo jodoh musuh berjodoh kurun Islam berjodoh. Karena apa? Hukum katanya dalam masalah perang satu banding dua, nimbang kira. Ya kan? Wa'iyakum minkum isruna. Ya kan? Yang ribu Ini atur yang ribu seratus banding dua ratus atau satu banding dua, nyawa berkira imbang, bebas perlawanan berarti. Kafe tercuro, tanya imam tu, bebas, bebas lawan. Mami tanya tercuro, ini korban. Karena yang diudang satu banding dua, kafe tercuro, kuring tanya imam tu tercuro, tanya belum, bebas lawan. Mami tanya tercuro, korban. Ramai kawan dia dengan yang harus lawan. Karena seharusnya menyebutannya tercuk untuk lawan kafe di wacok. Ya kan, ya tercuk, kafe tercuk. Tercuk sekarang, ya tercuk. Sedangkan menyokul dia disyaratkan mahmul butuh kepada seluruh akal umum. Maka syarat pada kuliah lebih berat daripada syarat pada usia. Apabila pertama syarat, maka kuliah ini memang khusus. Dengan dapur syarat, maka kuliah ini lebih umum. Ya, benar. Jadi ini yang dibuka-buka. Jadi kuliah lebih khusus daripada usia. Apabila pada kuliah salibah yang tujuh, yang kuliah anak-anak, berarti yang usia ini namanya pegang loh. Anak, karena kuliah usia ini lebih umum. Nafi akas pada kuliah yang khusus melalimi kepada nafi akas pada kuliah yang umum. Apa yang medani di kota hari ini? Kalau tak tahu melihat itu mendap pada hajata ila hajata tuli, maka tidak perlu kepada ini banyak-banyak. Karena baik bapak penuh orang yang banyak yang dilepas jauh dia hanya nak perlu menuh karena kamu akan mungkul hadap tarikul akhar. Ini kan cara lain. Ini maksudnya cara lain untuk tak penyata hana akar dia. Ini kalau cara kamu tahu ya tanya anak lelon. Ini lupa sabar itu biar anak kumur. Biar anak kumur lupa sabar itu mengajar lain lelon. Wata'ayunun tarik dan bermula kulkain kamu jalan untuk tak punya dahana akad yang tidak ia daripada adat munadharah mula kamu dawa-dawa tu lagi-lagi tu dia nak beli-beli memang dalam ilmu munadharah memang baik tak ia kamu jalan lagi-lagi tu terus hari wujud renung tiga repi tiga renung tiga rayu tiga yang menang tali munadharah yang baginya maka di cara yang berbuka penuh kamu tu itu nak jalan sama kita jadi balik cara berbuka. Tanya orang mana ni? Wa aman mujabatul kuliah dan adapun mujabah dan adapun mujabah, dia hanya ikut salibah. Jadi punya salibah yang nak akal salibah kuliah 6 boh, salibah usiah 2 boh. Jadi jumlah 8 dari ledah sama ledah 26, ya kan? Sebab salibah kuliah ledah boh, salibah usiah ledah boh, jumlah punya 26. Yang nak akas pada salibah kuliah 6, pada salibah usiah 2, jumlah 8 dari 26, ya? Salibah. Adapun mujabah, kuliah ada ianya mujabah ataupun usiah, maka tidak menerima akas ia akan kuliah sama sekali. Hanya akas kepada kuliah. Bukti mujabah kuliah akan ikut mujabah kuliah. Mujabah usia akan ikut mujabah kuliah. Jadi menyegari kuliah mujabah, wajah akas, kuliah akasnya hanya yang kuliah. Bagaimana? Karena ikhtimal keadaan makmul itu lebih umum daripada umum. Sebab kadang-kadang mahmud lebih umum daripada mahmud. Jadi dia nak buat kuliah, mudah tubuh tu'aham kepada seluruh abrah rahas. Jadi contoh, kullu insan hayawan. Wadid tangkas kullu hayawan insan. Jadi hayawan umum. Punya kullu insan hayawan, tak tubuh tu'aham kepada seluruh abrah rahas. Yang betul. Tapi wadid tak balik, mahmud yang menonton umum jadi mahmud. Mokok yang menonton khusus tak jadi mahmul sama dengan kapus subuh akas kepada seluruh afrad yang aham. Kapus subuh insaniyah kepada seluruh afrad hayawan. Yang ini yang terjadi dalam mana berlaku, mana yang bukan lagi yang mana berarti tak berkaya yang tidak terbuangkan. Sedangkan akas itu kan harus kuliah ini, harus mutari. Akas harus mutari. Jadi karena di antara makmul na yang lebih umum daripada makmul na yang dasawi, maka hancur kapudo cangkahnya kepada kuliah. Karena dia akan salah pada mata yang makmul lebih umum daripada makmul. Karena ikhtimal kadang makmul itu lebih umum daripada makmul. Jadi dia tahu punya yang diundang doa. Itu sebenarnya kullu insan hayawan. Wadah dapat balik, kullu hayawan insan, tak salah. Makanya akan di kuliah harus usia bangku hayawan insan. Wa amma fil jihad, adapun pada wajah. Jadi mujabah, qadiyah mujabah yang wajah haji. Maka bermula daruriyah dan daimah. dan dua roh amma itu menerima akas, keduanya akan diniyah mutlakah. Itu pembawaan akar ini. Ini yang beda kita dengan masalah-masalah yang sudah aku ingin kan? Pembawaan akas, pembawaan ini hanya untuk hanya dikunci sama lapo akas ini. Mungkin oleh menteri pembawaan ini kayaknya mau untuk buka masalah ini yang untuk dapatkan akas pada kalian pembawaan yang nak berhadikan untuk wala. Ini untuk wala. Adapun pada jihad, artinya qadiyah muwajahah, maka bermula daruriyah mutlakah dan darimah mutlakah dan wabah ammah, masyurtah ammah dan urubiyah ammah menerima akas, semuanya akan diniyah mutlakah. Maka benar, karena sesungguhnya pekerjaan apabila benar kullu jimba dengan salah satu jihad yang sudah yang telah disebutkan. Kulu jimba bidarurah daiman bidarurah madamaji daiman madamaji banyak. Betul. Yang pokok apa tetap kulu jimba. Cuma ada kala ada hukum kulu jimbanya dengan darurah. Artinya wajib subuh jim kepada ba selama kekal zat ba zati kulu jimba. Nah, kulu jimba ada hukum wajib subuh ba kepada seluruh afrad jim selama zat. Menyodai iman cahukum dawam surbut ba kepada jim selama kekal zat jim. Menyemasul tahama cahukum wajib subuh ba kepada jim selama jim dimasukkan dengan jim. Menyodai iman urubiyah hama cahukum dawam subuh ba kepada jim selama jim dimasukkan dengan jim. Jadi masih kata darah ibadah baginya kullu jimba, apabila benar kullu jimba dengan salah satu jihad yang kuat yang telah disebutkan, maka pasti sebagian baik ujim pada ketika dia yang jimba. Hina pada waktu beri hiniahnya sahabat yang kedua wakia. Jadi menyebutui kuat kuat kadiah kullu jimba dengan kuat kuat jihad, maka pasti betul sebahagian ba adalah jim ketika jinan ba. Ba ketika ba yang adalah ba, maka ba yang adalah jim. Tapi ada jalan ba'at dari jalan kuliah. Takut betul kadang ba juga hukum daripada jim. Kadang wadah dah bersyukur ba bunuh kepada jim. Pada kata kullu jimba, kadang ba yang lebih umum daripada jim. Maka wadah kata subuh jim kepada ba, ba yang jadi umum, baik tak ba satu jalan kuliah, kadang ba lebih umum. Maka kata ba adalah jim. Yang pasti, you know, ba subuh kepada jim kumu dia jim. Makanya jim subuh tak ba. Ba. Yang kedua daimah ba subuh kepada jim memuja di. Cuma ana wajib tapi subuh memuja, maka jim tu yang memuja pada ba. Yang ketiga ba wajib subuh ba jim. Wajib subuh tapi selama jimnya adalah disebut dengan jim. Napa ina pada jim adalah jim, maka jimnya adalah ba. Berarti pada saat jimnya adalah ba, ba wajib menyoba. Berarti pada saat ba adalah ba, jim berdapat dengan jim. Maka ba pada waktu ba, ba yang adalah jim. Menajib pasturah yang terakhir, ba wajib subuh kepada jim. Ba subuh kepada jim. Ada jalan dawam selama jim adalah jim. Maka jim subuh kepada ba selama ba adalah ba. Ini kan kami terlalu Kabe ni, anda dah terulangnya dalam badannya. Tiada yang bayar di kota, lagi nol di kota. Yang mencetak dong, yang terbentuk hanya di kota. kullu jimba, apabila benar kaliannya dengan firqoh jihad yang kali bukannya syir, maka betulilah sebagian ba'idim ketika dianya ba adalah ba. Wa illa menyebabkan lagi-nya menyewat ba bukan jim, menyejim bukan ba, tapi ba macam menyejim, maka anak-anak sesuatu daripada ba itu jim selama kekal ba, dan berbagiannya beserta asal menadikah mana sesuatu daripada jim itu jim selama-lama pada darurat dan daimah, dan madama jim pada dua mu'amah dianya itu mustahil. You know, titik jim adalah ba, betul. Titik jim adalah ba, tapi ba hanya jim. Titik jim mengandung ba, tapi ba hanya jim masa bawah ni. Mereka jauh simpulan buka, kena jim ba jim. Gua pada nanti titik jim adalah ba. Anda jenis sesuatu daripada ba dengan jim. Pada yang menikah kan, anda jenis sesuatu daripada jim itu jim. Uriung tak apa kan uriung. I don't know. Kullu insan hayawan. La syai'a minal hayawan di insan. Yang hayawan di sabo, mana yang insan. Insan mengandungnya hayawan. Bina hayawan tak apa kan insan. Menikah kan, uriung tak apa kan. La syai'a minal insan, insan hebat, hayawan mana pendapatan. Jadi kullu insan hayawan, ini jawab mulia. Wadai baku beraji, kalibah kulia. La syai'a minal hayawan bi insan. Wadai tercap menadijah, dengan talibah sampai dunia. Karena ini talibah yang terbuahnya. Jib menadijah, la syai'a minal insan bi insan. Kuturah, urus, kapok, dan lain urus. Mana mungkin urus, mana urus, kapok. Maka salah. Pak terjadi salah, eh, pak duno. Pak gara-gara takut nabi, anak kata imam sebahagian ba adalah jim. Jadi sebahagian jim ba kan ikib jim ba betul. Jadi sebahagian ba jim betul. Yang menyanyiankan berarti jim ba jim. Urut ba urut. Bila dua jim menya sebahagian jim adalah ba, ataupun ikib jim adalah ba, maka wajib sebahagian ba adalah jim. Ini wajib. Maka jim Fadiyah mujabah kuliah daripada daruriyah mutlaqah, daimah mutlaqah, masrutah ammah, dan murufiyah ammah yang diangkat kepada mujabah juz'iyah waqtiyah ataupun diniyah. Yang kami ada pun dua bahasa, yaitu masrutah hasah dan murufiyah hasah, maka menerima akad keduanya akan diniyah mutlaqah yang dikaitkan dengan ladawa. Jadi diniyah mutlaqah sama kain ladawa, sama dengan asah menjadi diniyah pun bukan mutlaqah ni, jadi gabung ni gabung dengan ladawa. Adapun diniyah mutlaqah, maka karena keadaannya itu latih bagi dua mu'amah, adapun kain ladawa pada asalnya kulli, maka karena punya pekerjaan jika lah sulit bangtubah lesa jimbil jimbil sungguh benar bangtubah jimbil iman, maka akan jambuakannya kepada jisuh pertama daripada asal, yaitu penyudahnya umpil darurah ataupun daimah sungguh jimbah madama jim dengan sejak bangtubah bada iman, yang akan jambu kepada jisuh yang kedua pula yaitu penyudahnya karena ini sesuatu daripada jimbah dan mutlak am mutlak amam menadijah ini sesuatu daripada bangtubah dan mutlak amam. Maka lagi yang mendapat dua orang nanti dan dia itu mutlak. Hanya mencari menjelaskan. Jadi dua bom yang kasar, yaitu masrutah kasar dengan rupiah kasar. Yang kesimpulan di kahukum wajib subuh ataupun subuh makmul kepada makmul selama makmul di masjid dengan masjid makmul. Yang menerima akad mengatakan dia mutlakah kama kain darwa. Jadi yang pertama ini dia mutlakah. Apabila makmur subuh kepada maudhu' pada satu waktu yang muayyan, maka maudhu' pasti subuh pada makmur pada satu waktu walau tidak muayyan. Sebab masyrutah masyrutah khasah wajib subuh makmur bagi maudhu', tapi selama wasah maudhu'. Jadi wajib ini mempunyai, yaitu selama puasa mudu. Mengatakan kullu katib mutaharikul asabe wakal kitabah. Karena puasa imno katib di kitabah, maka tiap insan bergerak tangannya pada ketika itu boleh. Ini mau dia boleh, wajib dengan boleh wajib bergerak jauh. Apabila si katib wajib bergerak jauh wajib boleh, maka sebahagian di antara yang boleh wajib ini adalah sebahagian daripada yang bergerak jarak wajibnya adalah boleh. Sebab yang urun boleh punya wajib bergerak jarak. Di antara urun boleh wajib bergerak jarak. Pikir urun boleh ataupun pikir urun boleh wajib bergerak jarak. Makanya sebahagian urun bergerak jarak adalah urun boleh. Mungkin urun mulih wajib bergerak jaruh, tapi bergerak jaruh mana yang mulih? Atau yang bergerak jaruh, apa orang urun mulih? Urun mulih wajib bergerak jaruh. Urun bergerak jaruh, mana yang mulih? Yang mungkin bunyi urun mulih wajib bergerak jaruh. Urun bergerak jaruh wajib na yang mulih di antaranya. Kalau di mulih mana? Guna atau pajak yang mulih, pokoknya bukan ada gajah, kejang ini. Pokoknya na yang di antara yang mulih, di antara yang bergerak jaruh, yang mulih. Jadi waktama yang dia mungkin dia mutlakah pada waktu apa saja. Pokoknya pajan-pajan ini pulang. Kalau dia asal ikhya pulang kumuli wajib bergerak jaruh. Ini wajib. Pajan wajib. Hai wajib mulai. Pulang kumuli wajib bergerak jaruh wajib mulai. Ini balik. Pulang bergerak jaruh sebahagian, sebahagian daripada ulung yang bergerak jaruh, maka ulungnya adalah mulih. Macam mana mulih ulung bergerak jaruh? Kalau ulung dari nilai bintang bergerak jaruh dan mulih atau kan pokoknya macam ni. Kan mana bergerak jaruh mulih. Sebab yang jadi momohnya kan yang ulung bergerak jaruh. Yang baik apa mana? Tiap ulung kan tiap. Sebahagian untuk bergerak jarak adalah berjumlah pemulih. Banyak pemulih pada yang bergerak jarak. Pada yang bergerak jarak pemulih sendiri. Terus lupa dia bergerak jarak dengan pemulih. Tapi ubahnya pemulih memandu bergerak jarak. Tapi pada yang bergerak jarak mana tidak pemulih. Tapi di antara untuk bergerak jarak banyak yang pemulih. Makanya ini yang mutlakah. Maknanya ini sebahagian dari untuk bergerak jarak. Nah yang urun mulih, kajian-kajian, pokoknya ada urun bergerak jaruh dengan mulih. Lah dari mana? Mana ada orang? Kau sampai-sampai urun bergerak jaruh yang urun mulih. Karena nak urun bergerak jaruh ada mulih. Lah lain urun mulih yang lalu kan? Yang alasan dikit ini ya, ada pun ini yang mutlakah. Maka karena keadaannya ini yang mutlakah itu lazim bagi wabah aman. Wabah aman ke masrutah aman dengan murufiah aman. Karena masrutah aman dan murufiah aman mengisbatkan makmul bagi maudhu' selama wasah maudhu'. Maka maudhu'nya bersubuh kepada makmulnya pada waktu mana saja. Meskipun sama kait ladawam, ada pun kait ladawam pada asal. Pada asal yang beli adapun kait ladawam pada asal yang beli kali hangka asal yang beli yaitu mujabah mulia dicabut kait lawam dengan. Adapun kait lawam pada asal yang bunyi. Oh asal kerana yang asal kerana kait lawam. Ini yang kita bahas kerana masrutah asal dengan merupiah asal. Punya masrutah asal dan merupiah asal dengan kait lawam. Jadi cukup mamul bagi mu'um selama mu'um dimusikkan dengan sifat mu'um la dawam biasa-biasa. Adapun kain la dawam pada asal yang bunyi, maka kena mencabut kerjaan. Jikalau boleh sebahagian ba bukan jim bil mili, sebahagian ba kon jim bil mili, sungguh benarlah dulu ba adalah jim daiman. Sebahagian ba konji. Wadidakun sebahagian ba konji punya tulis. Munyunya tulis sebahagian ba kapunapi jim daripada sebahagian ba maka tulis. Berarti jim sebut pada seluruh ba kan. Berarti lagi tulis kerendekannya bangdu ba lesaji. Sebahagian daripada ba konji. Kumana sebahagian ba konji? Kapunafi jim dari bahan ba. Menyonya salah berarti jim subur kepada kikir ba. Maka betulilah puluh ba adalah jim. Betul? Ya, betul-betul. Sebab kata bukan dibuka-bukulikan kegugle. Ya, benar-benar. Sebabnya buktinya itu berpoli-poli. Ini kau berbuka pula. Pada kesempatannya berbuka pula ini le. Pada berbuka pula ini dibuktikan betul pula ini le. Itu untuk kemudian kau berbuka. Ini yang buat. Ini padahal berbuka. Patut ditambah kait ladawam pada asal. Adapun kait ladawam pada asal yang uli, maka karena sesungguhnya kerjaan. Menyuruh tulis bak berubah laisa jim. Menyuruhnya tulis sungguh benarlah kulubah jim daiman. Pasti ya. Bangku jim laisa ba, bangku ba laisa jim salah. Padahal cuma tak pernah pergi jim dari bahan ba. Kan salah. Berarti minyak dari bahan hanya pernah pergi. Sama dengan jim mana nabi sagai daripada ba. Minyak mana nabi sagai berarti puluh ba adalah jim. Jikalau sulit kerjanya bangku ba laisa jim bil-bil ini, semua benarlah puluh ba adalah jim dan man. Maka kita jangku akannya tuluh bajim kepada juzuk pertama daripada asal. Kau juzuk pertama daripada asal yaitu kendutanya bitarura adapun daiman. Tuluh jim ba madama jim. Tuluh jim ba. Ini bagi asal. Bagi asal tuluh jim ba madama jim. Dan ini kan masuk tak menatijah pada terdapat dengan kullu bajim. Benar? Kullu bajim daiman. Bertanya jangkung kepada juzuk pertama daripada asal yaitu kullu jim ba madama jim. Jadi kullu bajim daiman. Sedangkan kullu jim ba madama jim menatijah kullu ba ba daiman. Wadah dah bergerak. Kulubah jim daiman. Jadi yang di kawasan itu jim. Kulubah jim. Tak bukan kuberani. Kulubah ba daiman. Kemadaman jim. Menyekulubah jim daiman. Kulubah madaman jim. Menadijah pada dakwah parwasat kulubaba rinaba menumba daiman. Ini yang kata boh. Dan kita yang jangkau akannya kepada juzuk yang kedua pula yaitu kuncitanya ulah ja'a daripada jim ditumba. Empat ulah ja'a daripada jimba dan ulama. Empat ya. juzuk pertama daripada asal, daripada asal puluh bintarurat ataupun daiman yang manualnya juzuk pertama. Bedanya jampu akannya kepada juzuk pertama daripada asal itu kulitannya bintarurat ataupun daiman yang manualnya. Kulumba, kulumba, madamaji, najah, kulumba, bariman. Dan punya jambu akannya kulumba jim kepada jambu yang berdua belah, itu kulumbanya gaseha daripada jim, kulumba, oh jambu yang berdua daripada karena tadi asal guna penyokadiyah rakabah masyrutah asal dengan urubiyah asal masrutah kasah dengan urubiyah kasah ini adalah bagian merakab di dalam bina dua buah juzuk. Kedua, yang pertama masrutah ammah, yang kedua masrutah ammah dengan mutlakah ammah taribah bunyi yang kedua lagi. Yang pertama masrutah ammah, juzuk yang kedua adalah mutlakah ammah taribah. Apa ini? Kalian murakabah, makna kalian murakabah sabuh kaliyah yang tersusun daripada dua buah, dua buah kaliyah. Jadi masrutah asah tersusun daripada masrutah ammah dan masrutah ammah mujabah dengan mutlakah ammah taribah. Jadi kacau ibnu tak berjatuh kepada juzuk pertama.